Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, baheula Paris van Java ayeuna borok jeung kusta, baheula di lingkung gunung ayeuna heurin kutang tunggal. Bah, ai soal renjol jeung bolong mah geus tong aneh. Apan ari ngomen teh pantara disakaliguskeun kawas dengar di wae. Lamun disakaliguskeun ngomeanana alus, pemborong teh moal boga cengcelengan keur taun hareup. Pan eta teh kitu cenah, lamun jalan kanalna 5 cm, anu datang teh ngontrol teh ningali 5 cm we oh dirojok 5 cm. Padahal ka ditu mah teuing tinggal 2 cm. Teuing sabaraha. Heuh, da begitu beres nyolok langsung kepeulan. Leos, sakitu tah kajadian teh. Terus poek sayat ayeuna mah gel ayeuna mah jalan teh poek gel lamun teu penting teh bawa mobil teh ngatog maksud teu penerangan jalan umum ngan Asia Afrika we nu hurung teh beragam bari nya Jalan Merdeka tah bangsa ka dieu ko mau Jalan Soekarno Hatta alah geus pembatas jalan mah teu ka deuleuh terus naon deui nya ayeuna teh banjir teh Pak banjir oh. Asal hujan seutik we jalan teh langsung banjir. Terus mobil anu sok ayeuna bordak rasa mobil dari repek teh geus begitu kadinya mah lain ginding ngerebek tah langsung geus poek teh. Terus ada kumaha atuh nya nya ngararomeanana siga kitu geura jadi ai pengusaha mah meureun nya cenah meureun kontraktor cenah ieu mah lain fitnah ieu mah meureun pikiran teh ngan duit jeung duit we hungkunya kang tau we jeung kang tau heuh usaha naon deui cenah meureun eta tapi ari masalah macet mah anggeun we macet mah geus teu aneh atuh nanti baheula oge macet tah rek teu macet kumaha coba dileuwih panjang heuh leuwih panjang teh eta 05 naon we eta nagogna teh di dinya nagog di dinya tengah jalan lain tengah jalan dina stopan urang kadang-kadang sok pikir mun ningali dirinya eta teh heuh polisi mah aya dirinya justru rek nanyakeun ieu teh eta teh supirna anu nekat wanian heuh atawa polisina nu eueuh kawani leutik buri naon kuat udud kersa maksudna teh supir ka polisi ah fitnah sia sok ngomongkeun ngambek ka tipolda ka dewek ngambekna lain ka maneh ieu mah ngira-ngira euy pengertian eta mah kang Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung gering nang tunggalang layung panas tiris sumarurung baheula lautan api ayeuna lautan naon lautan runta alah eta kamari men euy di leuwih gajah eta teh tanah longsor nyeret runtah ningang kampung nu maot lain saeutik. Salah saha eta coba jeung Mang Usep. Salah saha Bang Yon? Petugas naon? Petugas tukang sampah. Eta mah fitnah. Kajantenan di leuwih gajah mah ieu mah musibah. Sakali deui saur Pak. Sakali deui saur pajabat nangukeun. Musibah. Padahal eta teh kudu nama dipikir kumaha carana mecen runtah nu bener di belah mana dikelola kumaha nya kitu nya banyak lain kok seutik maut musibah katong ieu musibah si Abah kapre duitna kacopetan musibah geus buku nya aja sakurulingna copet dompet di tembong-tembong mun bisa mah nya euy mecen runtah teh tepatna nu bener pikiran heula tah jadi prioritas nu kareutu nya daripada ngamikiran heula moal sagala rupa tarek mecen runtah ka mana kitu kan. Pan urang teh ayeuna namahan mall teh berarti runta bakal namahan deui. Namahan hotel runta pasti namahan deui. Ai tempat meceun runta teh dipikiran. Ulah nepi ka kajadian si Galawi Gajah kamari, lain batur rungku sep. Dulur aing geus maot teh. Karunya dulur-dulur. Sing tambah we, yang mudah-mudahan pamarentah urang daek ngingetan tah kumaha ngelola runta, meceun runta nu bener. Ulah narik iuran sampah we terus. Jeung ditatah henteu. Heuh. Tapi memang teu bisa sorangan nya, urang teh kudu babarengan, beureun sep kudu rereongan. gieu merentah. Wali kota jeung warga kota niatna kudu sarua, gawe rampak babarengan hayang bebenah ngomean. Ari aing-aingan mah da moal bisa euy. Nu hiji ka kaler, nu hiji ka kidul, nu hiji deui ka kulon, nu hiji deui ka wetan. Contohna sigap punclut ayeuna teh. Heeh, masyarakat hayang punclut teh dijieun leuweung deui supaya asri, alus, nya, ribun meureunan. Wali kota cenah rek nyeun jalan gede ka dinya. Ari soal wali kota nyeun jalan mah satuju, mangga wae. Supaya lamun aya jalan ka dinya mah gampang ngabebenah punclut ayeuna nu keur kumuh teh nya, supaya jadi alus deui. Supaya jadi alus deui. Ngan ieu ye teuing Pak Wali Kota teuing apal teuing henteu teuing api-api teu kacenpo di tukangan Pak Wali teh aya nu nutur-nutur tah bari peureut ongkok-ongkogan heueuh eta teh rek ngawangun imah cenah di dinya teh jadi angpau rek nyen tempat istirahat cenah ngomongna mah kieu abong nu peureum heueuh tanah puluhan hektar katempona siga tilu tumak we kumanehna mah malah pejabat jeung nu demo loba oge teu kaciri kusabab peureum. Jadi disangkana teh berenyit teh budak SD ngariung. Alah aing mah. Percuma eta mah ukurana angpau we jeung angpau. Ah aing mah. Padahal idealna teh pan kieu yeuh. Ngajalankeun pangwangunan ulah ngaruksak lingkungan baeon. Mang Bogel, Mang Omen, Mang Usep. Sabab program pamarentah kota teh kudu nyata mangfaatna. Sagala anu dibangun teh kudu keur kapentingan rakyat, lain kapentingan pengusaha. Di mana-mana oge nu ngaran pengusaha mah nawaituna ngan ukur laba jeung laba. Ulah percaya make jeung aya konsep 80-20. Wah, 80 hutan, 20 imah mimitina. Da ari geus loba imah mangke aya tukang tambal ban, aya tukang rokok, aya geus rajet, sakali deui naon? Rajet. Contohna gratis siga kamari naon contohna teh mah tuh babakan Siliwangi antepkeun atuh Sina Lestari mulai nyieun gara-gara ngajegir siga gedung sabuga tah sasana budaya kaasa jeleg gue di dinya jadi nu lain ampir asup ka dinya untung harita di demo gede-gedean ku seniman euy padahal seniman mah teu hayang jadi pejabat teu hayang jadi pengusaha teu hayang narima duit tinu teu pararuguh nya demo teh murni nyaan lain siga PT Udud ayeuna aya di Bandung teh loba PT Udud aya disebut Udud teh usaha dagang urusan demo di Balalaya 20.000 ewang geus pokona mah unit tai unggul contoh di tangranya ye tuh angguran tegalega tata jadi taman kota piara usarerea bikin kebanggaan warga bah tapi lebah dia mah orang satuju yang jeung pawali sabab tegalega terek dijieun taman seni dan budaya jadi segala rupa kegiatan kesenian teh nu gede-gede engke bakal di dinya cenah bah ya syukur-syukur lamun aya pementasan rutin kesenian Sunda supaya kesenian Sunda teh teu leungit kitu tah supaya urang teh tadi ngomongkeun we terus cik urang ngaturkeun lah sakeu deung eta bapak pamimpin kahatur pawali kota ulah gampil ungeuk-ungeuk mangga ka usulan pengusaha nu ngadon ngaruksak kota kitu tah buktina naon coba jalan macet di mana-mana digencet ku mall jeung plaza erek nepi ka iraha Bandung geus macet kacida aduh ripu oi ari beurang-beurang oge meni riweuh nya kitu nya jeung kuru kieu deui wali kota ulah ukur jadi tukang tunjak tunjuk PKL jeung tukang beca mah lamun diseureud ngadon ngamuk boro-boro nurutnya sabab kieu ieu bedana teh nya warga kota jeung nu sejen teh bedana kieu warga kota lain gajah sirkus nu dititah diuk gek diuk wali kota warga kota lain tentara nu dititah baris derbaris wali kota jeung wargana kudu bisa jadi sobat mineng panggih mineng ngobrol kudu kumaha hadena piraku ari geus nyobat mah heuh teu bisa silih bantuan. Sangkan kota jadi endah, sangkan kota jadi bersih lain kitu. Ieu mah ngan saukur sorat di seniman kacinta ka Bandung nya. Tapi apalah artinya seorang seniman? Apa artinya suara seniman? Alah seniman mah cetek. Pih sia. Yolana bisa pejabat poe teu kompak.